bagaimana caranya untuk menghadirkan khusyuk dalam sholat. Pernah kita sampaikan pembahasannya secara global. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, khusyuk ketika sholat itu bisa diraih dengan dua perkara, dengan dua hal yang sifatnya sangat fundament. Kalau dijabarkan, dua perkara ini sangat panjang lebar. Kalau diuraikan sangat panjang sekali. Perkara yang pertama adalah berusaha untuk menghayati bacaan-bacaan dalam sholat. Apakah berupa surat yang dibaca atau doa-doa di setiap rukun. Berusaha untuk menghayatinya. Terus konsentrasi. Upayakan jangan terpecah konsentrasinya. Kemudian perkara yang kedua, kata beliau, dengan menepis segala urusan duniawi sepanjang pelaksanaan sholat. Pikiran-pikiran duniawi berusaha sejenak kita lupakan dalam pelaksanaan sholat. Dan tentunya ini butuh usaha, tidak hanya sekedar mempraktekkan poin yang kedua ini semata, tapi perlu usaha. Nah, salah satunya adalah apa yang tadi kita bahas, hajatnya ditunaikan dulu. Kalau ingin BAB atau BAK, ditunaikan dulu. Kalau ingin makan misalnya dalam kondisi lapar sementara hidangan sudah tersaji, makan dulu tidak mengapa, daripada sholat dalam keadaan lapar, semakin membuat buyar konsentrasinya. Jemuran-jemuran misalnya di siang hari, bagi musim hujan seperti ini, kalau melihat langit ternyata mendung, ada indikasi akan turun hujan, maka segera diambil sebelum nanti membuat kita terus pikiran kita melayang kepada jemuran yang di samping sakan misalnya. Apalagi ketika di tengah-tengah pelaksanaan sholat ternyata sudah turun hujan, nah, semakin bertambah runyam masalahnya. Ketika mendung saja mungkin sudah gelisah kita. Wah, jangan-jangan nanti kehujanan. Sampai-sampai ada yang membatalkan sholat ketika turun hujan. Ya, bukan termasuk uzur. Tidak boleh. Bukan termasuk uzur untuk membatalkan sholat. Apalagi sholat wajib. Ada sebagian yang melakukan seperti itu. Dan juga tentunya dengan mengkondisikan kita sebelum pelaksanaan sholat dalam berbagai ibadah, dengan sholat sunnah rawatib, dengan qiraatul Quran, dengan doa. Itu semua kata para ulama di antara faedahnya adalah untuk mengkondisikan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita melaksanakan ibadah yang paling inti, yaitu sholat wajib.